Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mengungkapkan bahwa arah reformasi birokrasi di negeri ini telah salah arah, sehingga target yang diharapkan muncul dari upaya reformasi birokrasi tidak tercapai. Bahkan, reformasi birokrasi yang saat ini berjalan justru memunculkan masalah baru dengan maraknya berbagai kericuan politik dari pusat hingga daerah. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, ada yang berpendapat maraknya berbagai kericuhan dan keributan pasca reformasi adalah tanda-tanda negara kita memasuki era Malais atau General Meltdown. Apa pendapat Bapak? Ya, iya dan tidak. Itu omongan orang yang pesimis. Nah, saya tidak percaya l'histoire se répète. Sejarah itu berulang, enggak ada itu. Saya ini sejarawan, tapi saya juga tidak percaya bahwa sejarah, proses-proses kejadian, hubungan sebab-akibat itu linear. Jadi begini, nanti satu puncak sampai arahnya bisa diprediksikan secara linear. Enggak, gitu. Itu fluktuatif dan maju terus. Jadi kalau ini akan melumer sekarang, enggak lah, gitu. Kenapa Anda begitu yakin itu tidak terjadi, Pak Her? Kenapa? Contohnya teman-teman aktivis bilang, wah ini rezimnya SBY enggak sampai 2014 ini. Paling lama 2011 atau ya paling 2012 ya Pak. Dari mana hitung-hitungnya? Nah, karena ada faktor objektif, faktor subjektif. Saya ini bukan pengagumnya SBY gitu. Tetapi secara objektif enggak bisa diturunkan. Kenapa? Popularitasnya tinggi. Terus orang itu sekarang kelompok-kelompok itu terfragmentasi menurut kelompok kepentingan, mulai dari partai, profesi, penghasilan, pemukiman, dan sebagainya. Yang ketahanan sosial politiknya itu berbeda-beda. Satu kelompok udah bilang gak tahan, dia nyerbu. Kelompok yang lain tawuran di tingkat bawah, di tingkat atas jarah-jarahan, tapi ketika ini capek, selesai, sepanjang proses itu, kelompok yang lain lagi gak ikut-ikutan. Kenapa? Dia nyaman, dia enak, ngapain ikut? Nah, itu yang membuat satu komunitas, satu wilayah, satu golongan, satu kelompok sudah pecah ketahanan sosialnya, yang lain belum. Ketika ini sudah jenuh, sudah capek, yang lain pecah. Ganti-ganti aja. Tapi tidak ada common denominator. Seperti zaman Orde Baru ada Pak Harto, sehingga orang itu benci bersama. Gitu. Sekarang ini nggak ada. Ada yang benci setengah mati sama SBY gitu. Ada yang mengagumi setengah mati gitu. Nah dulu kan kalau yang mengagumi Pak Harto itu kan karena yang kecipratan rezekinya gitu. Semua yang lain kan benci gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.